أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya nih banyak beberapa pertanyaan yang kurang lebih sifatnya sama saat ya. Mengenai bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya perzinahan dengan menggunakan gadget, Ustaz. Jadi tidak bertemu secara langsung. Baik itu melalui chat mesra, dan yang paling banyak ini sekarang kasusnya adalah video call, Ustaz. Jadi berzina melalui video call, walaupun tidak pernah bertemu langsung. Bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Subhanallah, jemaah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda berkaitan dengan zina ini, bahwasanya telah ditetapkan bagian perzinaan dari manusia ini. Al-ainu tazni. Mata itu berzina. Wa zinahan nazar. Zinanya mata adalah dengan memandang. Wal udhun tazni. Telinga itu berzina juga. Zinanya apa? Mendengarkan. Tangan itu berzina dengan memegang, meremas, dan kaki itu dengan melangkah. Wal qalbu yatamanna. Hati ini berangan, berambisi untuk berzina beneran. Untuk melakukan perbuatan zina itu. Tinggal sekarang kemaluannya. Kemaluannya membenarkan apa enggak gitu loh. Jadi memang kalau kita bicara zina yang pelakunya dirajam apabila sudah pernah menikah, itu apabila kemaluannya masuk kemaluan perempuan. Tapi kalau zina mata, zina tangan, zina pendengaran, itu tetap zina dan berdosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinaan. Karena sebenarnya dari mata, dari tangan, itu semua adalah jalur yang dapat mengantarkan kepada perzinaan yang sebenarnya. Dan ketika seorang suami melakukan hal seperti ini, tidak menundukkan pandangannya, maka biasanya akan berdampak kepada cinta dia kepada istrinya. Dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan, karena kenikmatan dia sudah hilang sebagian. Dan boleh jadi setan akan terus menggambarkan istrinya buruk. Atau suaminya buruk. Suaminya yang gendut kayak. Atau dibalik istrinya yang gendut. Ini itu macam-macam. Dan itu akan berdampak kepada keharmonisan. Yang nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada perceraian. Maka bagi yang berzina pakai video call atau apa. Putus, berhenti. Engkau kalau mau pakai video call sama istrimu. Bukan sama istrinya orang. Bukan sama anaknya orang. Karena kalau ini dibiarkan jamaah, ia akan merusak rumah tangga yang merupakan pondasi pertama untuk negeri kita ini sebenarnya. Dan berusaha untuk berdoa. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Wa min syarri lisani. Ini ngobrol kadangkala. Wa min syarri qalbi. Dari keburukan hatiku, dari kejahatan. Wa min syarri mani. Dan dari kejahatan air maniku. Nabi berlindung. Karena memang dari apa dulu, dari mata turun ke hati ya. Dari pendengaran, dari mata ke hati. Kemudian nanti akhirnya kemaluan yang akan membuktikan dia benar enggak. Dengan apa yang dia inginkan di hatinya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.